Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa hal terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, yakni dari penjelasan Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Ya, sebagaimana kita baca dalam kitab beliau A'lamus Sunnah Al-Mansyurah Li'tiqadil firqatin najiyatil mansurah pada pelajaran yang sebelumnya. Kita pada saat ini insyaallah akan masuk pada pertanyaan yang ke-60 dan masih terkait dengan sebagian dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, yaitu as-sifat al-fi'liyah atau sifatul af'al. Sedikit tambahan faedah tentang sifatu al-af'al. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, tentang sifatu al-af'al atau sifat ikhtiyariyah adalah al-umur allati yattasifu biha ar-rabbu Azza wa Jal. Al-umur allati yattasifu biha ar-rabbu Azza wa Jal. Perkara-perkara yang yattasifu biha ar-rabbu Azza wa Jal. Perkara-perkara yang yattasif bersifat dengannya Ar-Rabbu Azza wa Jal, Rabb, yaitu Allah Azza wa Jal. Fataqumu bidhatihi bimasyiatihi wa kudratihi. Fataqumu bidhatihi bimasyiatihi wa kudratihi. Sehingga taqumu bidhatihi, berada pada zat Allah Azza wa Jal, bimasyiatihi, dengan kehendaknya, wa kudratihi, dan kudrah, kemampuannya. Mithlu kalamihi, wa sam'ihi, wa basarihi, wa iradatihi. Seperti kalam Allah Azza wa Jal, sam'ihi, pendengarannya, basarihi, penglihatannya, iradatihi, kemauannya, wa mahabbatihi, rasa atau kecintaannya, wa ridahu, keridhaannya, wa rahmatuhu atau wa rahmatihi, rahmatnya, wa ghadabihi, kemurkaannya, wa sakhatihi, kemarahannya, wa mithlu khalqihi wa ihsanihi, dan seperti khalqihi, penciptaannya, wa ihsanihi, dan kebaikannya. Ya. Kemudian dan seterusnya. Wa mithlu istiwaihi, ya, kasih titik tiga. Wa mithlu istiwaihi, wa maji'ihi, istiwanya, naiknya di atas arsh. Maji'ihi, kedatangannya. Wa itiyanihi, maknanya sama kurang lebih, itiyan dan maji'. Wa nuzulihi, dan turunnya. Wa nahwu dzalika, wa nahwi dzalika, dan yang semacam itu. Minas sifatil lati nataqa bihal kitabul aziz wa sunnah. Ya. Dan semacam itu dari sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Al-Quran was-sunnah. Naam. Ini dalam Majmu' al-Fatawa, jilid yang ke-6, halaman 217. Jilid yang ke-6, halaman 217. Baik, itu sekedar tambahan faedah. Sedikit keterangan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang sifat fi'il. Ya, yaitu yang tadi beliau sebutkan, sifat-sifat yang terkait dengan kudrah, kemampuan Allah Azza wa Jal dan masyiah, kemauan atau kehendak Allah Azza wa Jal. Seperti dicontohkan misalnya maji, kedatangan Allah Azza wa Jal, misalnya di hari kiamat kelak, turunnya Allah ke langit dunia, ya, kapan Allah berkehendak. Naam, Allah akan melakukannya dengan kemampuannya dan kehendaknya. Kapan tidak, maka Allah tidak akan melakukannya. Nah, itulah yang disebut dengan sifat al-af'al atau sifat ikhtiyariyah. Baik, kita ulangi pada pertanyaan ke-60, ya. Ma mitsalu sifatiz zat? Ya. Apa contoh-contoh sifat az-zat? Minas sunnah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis. Jawab, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijabuhu an-nur. Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya hijabuhu an-nur, hijabnya, tutupnya, yaitu yang menghalangi antara Allah Azza wa Jal dengan hamba-hambanya, adalah an-nur, cahaya. Lau kasyafahu, seandainya Allah Azza wa Jal menyingkapnya, la ahraqat, tentu akan membakar, subuhatu wajhihi. Subuhat ini di apa tafsirkan atau disebutkan maknanya adalah baha, keindahan. Subuhatu wajhihi, keindahan wajah Allah Azza wa Jal. Man taha ilaihi basaruhu min khalqih, apa yang sampai padanya penglihatan Allah Azza wa Jal, min khalqihi, min khalqihi, pada makhluknya. Nah, hadis rawahu Muslim. Pada hadis ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bagaimana kebesaran Allah Azza wa Jal dan keagungannya. Ya. Di mana di sana ada hijab, penutup yang menutupi dan menghalangi antara Allah Azza wa Jal dengan hamba-hambanya, dengan makhluk-makhluknya, yang bila mana Allah Azza wa Jal menyingkap cahaya tersebut, maka keindahan wajah Allah Azza wa Jal bisa membakar seluruh makhluk-makhluknya yang sampai kepadanya pandangan Allah Azza wa Jal. Ya, tidak ada yang tersisa, ya kan? Karena semua terlihat oleh Allah Azza wa Jal. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini menunjukkan salah satu keagungan Allah Azza wa Jal, kebesarannya, dan juga rahmat Allah Azza wa Jal kepada makhluk-makhluknya. Di mana di dunia ini Allah Azza wa Jal menetapkan bahwa hamba-hambanya tidak akan bisa melihat Allah Azza wa Jal. Ya. Karena dengan kelemahan yang ada pada makhluk-makhluk juga, di mana jangankan manusia yang penuh dengan kelemahan, gunung saja yang seperti itu kokohnya bisa hancur, hancur lebur, seperti yang difirmankan Allah Azza wa Jal ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta untuk melihat Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah Azza wa Jal menampakkan kepada gunung, gunung itu hancur. Bagaimana dengan manusia? Maka kondisi fisik manusia di dunia ini tidak mungkin melihat Allah Azza wa Jal. Karenanya baru hamba-hamba Allah akan melihatnya kelak nanti di surga dengan segala yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya sehingga mampu melihat Allah Azza wa Jal. Allah buka hijab tersebut. Nah, adapun yang terkait dengan bab kita di sini, di mana hadis ini sebagai salah satu contoh terdapat padanya sifat zat, yaitu wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhatu wajhihi. Nah, di sini ada isbatul wajh, menetapkan sifatul wajh bagi Allah Azza wa Jal. Menetapkan sifatul wajh bagi Allah Azza wa Jal. Nah, dan ini seperti yang dalam ayat Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kita beriman, dan ini termasuk yang kita sebut tadi sifatul zat, sifat zat Allah Azza wa Jal. Wa qawluhu atau wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaminullah mal'a la taghidhuha nafaqatun sahaa'al laili wan nahar. Yaminullah, tangan kanan Allah Azza wa Jal, mal'a, penuh. La taghidhuha nafaqatun, tidak akan menguranginya nafkah, sahaa'al laili wan nahar, sepanjang malam dan siang. Ra'aitum ma anfaqa mungzu khalqis samawati wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Tidakkah kamu melihat, ya, ma anfaqa mungzu khalqis samawati wal ard, apa yang Allah infakkan, Allah berikan kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, mengdu khalqis samawati wal ard, sejak penciptaan langit-langit dan bumi. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminih, sesungguhnya hal itu tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanan Allah Azza wa Jal. Wa arshuhu alal ma', dan arsh Allah Azza wa Jal di atas air. Wa biyadihil ukhra al-faydhu awil qabdhu yarfa'u wa yakhfidh. Dan pada tangan Allah yang lain, al-faydh awil qabdh. Ya, di sini ada nampaknya keraguan dari rawi. Al-faydh atau al-qabdh. Kalau fadha yafidhu itu ya apa, menuangkan ya kan. Jadi wallahu alam, terkait yang sebelumnya ya, memberikan pemberian ya nafkah, mungkin itu yang dimaksud dari kata-kata faid, seandainya memang riwayatnya faid, wallahu alam, nanti bisa kita kaji kembali. Au al-qabd, adapun al-qabd yakni genggaman ya kan. Wal ardu qabdhatuhu, seperti dalam ayat genggaman. Yarfa'u wa yakhfidhu, Allah azza wa jal mengangkat, meninggikan, wa yakhfidhu dan merendahkan, menurunkan. Nah, pada hadis ini juga terdapat penyebutan sebagian daripada sifat-sifat Allah azza wa jal yang terkait dengan sifatul zat, zat Allah azza wa jal. Di sini disebutkan sifatu al-yadain, dua tangan Allah azza wa jal. Disebutkan di sini al-yamin, tangan kanan Allah azza wa jal, dan tangan yang lain. Di riwayat yang lain disebutkan wakil tayadaihi yaminu, dan kedua tangan Allah azza wa jal adalah kanan. Yang jelas bahwa di sini ada penyebutan al-yad, yang itu merupakan salah satu sifat pada zat Allah azza wa jal yang harus kita imani. Dan tentu dalam kita mengimani seluruh sifat-sifat ini, kembali kepada kaedah-kaedah yang sebelumnya kita pelajari pada pembahasan sebelumnya, yaitu kita nusbitu bila tashbih, kita mengimani, menetapkan tanpa kita menyerupakan, wanunazzihu bila ta'til, dan kita apa, mensucikan Allah azza wa jal dari hal-hal yang tidak baik tanpa kita menolak sifat-sifat Allah tersebut. Laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala suatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ya, sehingga tangan Allah azza wa jal sesuai dengan keagungannya, kebesarannya, dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Kemudian berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi haditsid dajjal, innallaha la yakhfa alaikum, innallaha laysa bi'awar. Disebutkan dalam hadis juga riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dalam hadis Dajjal, kisah tentang Dajjal, Nabi SAW menyebutkan innallaha la yakhfa alaikum, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan tersembunyi pada kalian. Innallaha laysa bi'awar, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidaklah a'war, buta sebelah. Wa asyara biyadihi ila aynihi, dan Nabi SAW mengisyaratkan kepada mata beliau. Hadis ini sebagaimana riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya, menyebutkan tentang sifat Allah Azza wa Jal yang sebelumnya Nabi SAW menyebutkan hadis itu terkait dengan berita dari beliau akan datangnya Dajjal di akhir zaman sebagai salah satu tanda kiamat besar. Dan Dajjal mengaku-ngaku sebagai Rabb dan menipu manusia, dan banyak yang tertipu. Ya, mengaku-ngaku sebagai Rabb, kemudian menipu manusia, dan banyak yang ikut dengan Dajjal, terutama kaum wanita. Dan apalagi Yahudi menjadi pasukannya, dan seterusnya. Nah, di sini Nabi SAW menerangkan kepada umatnya agar jangan tertipu dengan omongan Dajjal dan pengakuan-pengakuannya. Sebetulnya mudah sekali untuk menitik, ya, mengetahui ciri Dajjal kadzab, Dajjal tersebut, si pendusta besar itu. Karena apa? Karena Dajjal adalah a'war, cacat sebelah matanya. Dia punya mata dua tetap, ya kan? Tidak seperti yang dianggap oleh orang, si mata satu artinya memang matanya cuma satu, ya, di tengah kepalanya itu satu mata. Bukan itu. Dia tetap punya dua mata, ya, sebagaimana umumnya manusia, karena dia manusia. Hanya saja sebelah dari kedua mata tersebut, yakni yang satunya itu tidak bisa melihat, buta, atau disebutkan yakni putih, tidak ada hitamnya, ya, yaitu cacat. Yang satunya lagi juga ada cacat di bagian mata tersebut, namun bisa melihat. Nah, itu yang namanya a'war. Bagi seorang yang melihat ciri itu, tahu itu Dajjal, sekalipun ngaku Tuhan, sekalipun melakukan hal-hal yang luar biasa, ya, menghidupkan orang mati, memerintahkan tanah yang tandus untuk hidup, ya, menumbuhkan tetumbuhannya, saat itu juga terjadi, dan seterusnya. Sekalipun berbagai hal yang luar biasa dia lakukan, lihat tuh mukanya, itu muka Dajjal, ya, si pemilik mata cacat tersebut. Nah, tapi memang di zaman itu zaman yang penuh dengan hal yang luar biasa juga. Jadi sekalipun seperti itu, banyak orang-orang yang tertipu. Tulisan yang ada di kedua matanya kafir, itu kan jelas juga. Tapi ternyata ya tidak jelas juga bagi sebagian. Jadi memang saat-saat itu, di masa-masa tersebut, yang punya peran besar dalam keistiqomahan adalah keimanan. Bagi mukmin yang imannya kuat akan melihat dengan nyata itu semua. Dan dengan mudah mengetahui ciri-ciri Dajjal tersebut. Tapi bagi orang yang imannya muttarib, goncang, atau apalagi munafik, apalagi memang kafir, dia akan melihat hal-hal tersebut. Dan mungkin juga, wallahu a'lam, mungkin juga ada yang melihat ciri-ciri Dajjal itu, ya, tapi ya tidak dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Terutama kalau bab mata yang cacat itu ya nampak, kan itu ciri manusia. Tapi bab tulisan, wallahu a'lam, mungkin ya tidak semua bisa membaca, tidak semua bisa perhatian dengannya. Ala kulli hal, Nabi SAW kemudian memberi kepada umatnya bimbingan, bimbingan agar tidak tertipu dengan Dajjal. Maka beliau katakan, innallaha la yakhfa alaikum, Allah Azza wa Jal tidak tersembunyi bagi kalian. Innallaha laisa bi'awar, Allah itu tidak buta sebelah, ya. Jadi jangan tertipu oleh Dajjal. Kalau dia ngaku sebagai Allah, jelas dusta, lihat itu mukanya, lihat itu matanya. Kalau Allah Azza wa Jal, laisa bi'awar, tidak buta sebelah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, dan Nabi SAW mengisyaratkan ke matanya. Nah, di sini yang kita ambil sebagai pelajaran terkait dengan pelajaran kita sekarang, kalau begitu Allah Azza wa Jal memiliki mata. Nah, ini adalah yang disebut dengan sifatu adzat atau sifat dzatiyah. Allah Azza wa Jal punya mata. Dan ini juga memberi faedah, hadis ini memberi faedah kepada kita sebagaimana kata para ulama. Kalau begitu Allah Azza wa Jal punya dua mata, ya, Allah Azza wa Jalla punya dua mata. Karena disebutkan innahu laisa bi'awar. Allah tidak buta sebelah. Jadi kalau begitu Allah Azza wa Jalla punya dua mata. Ini penegasan para ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah rahimahumullah. Di sini perlu tadi saya tegaskan dua mata, karena sebagian orang, ya sebagian orang mengatakan seperti sebut saja misalnya yang dulu dikenal sebagai salah satu penulis yang katanya murid Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu masyhur Hasan Salman. Mungkin nama ini enggak asing pada sebagian kita. Ternyata dia termasuk yang menyimpang dalam bab ini. Ya, sengaja kita sebut di sini biar kita tahu ternyata kesalahan yang cukup besar yang dia jatuh padanya. Di mana pada sifat Allah ini dia tidak mengikuti jalan para ulama rahimahumullah yang mengatakan Allah Azza wa Jalla punya dua mata. Tapi kalau dia mengatakan yang penting Allah itu punya mata. Enggak boleh kita mengatakan satu, dua, tiga, enggak boleh. Pokoknya mutlak punya mata, gitu saja. Nah, cara beriman yang seperti ini, yang dia katakan itu, enggak sesuai dengan jalan ulama kita. Karena ulama kita telah menegaskan berdasarkan hadis ini bahwa lillahi ainan, Allah Azza wa Jalla punya dua mata. Dan walhamdulillah ada kitab khusus yang membahas masalah ini dari masyayikh kita seperti karya Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah. Beliau punya buku khusus yang cukup ya lumayan sekian halaman, barangkali ya sampai 60-an halaman ada itu atau 70 halaman ada, membahas ya mungkin bisa dikatakan kalau istilah kita bahas tuntas gitu ya masalah ini. Nah, saya agak lupa judulnya, namun itu ada kitab tersebut. Kita bisa ambil faedah penjelasan tentang itsbat al-ainain lillah azza wa jal, menetapkan sifat al-ainain, dua mata bagi Allah azza wa jal. Nah, kembali juga kepada kaidah kita bahwa kita mengimani sifat tersebut sebagaimana sifat-sifat yang lain. Kita yakin bahwa sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan Allah, kebesarannya, tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Kita serahkan urusan ini kepada Allah Azza wa Jal, ya, tentang kaifiyahnya, bagaimana dan seperti apanya. Yang jelas, ya, secara makna kita ketahui, apalagi ketika Nabi menyebut ain, beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke mata beliau, artinya betul-betul mata yang hakiki. Karena sebagian orang menakwilkan, ya, bukan maksudnya mata yang betul-betul mata, bukan, tapi maksudnya ini dan itu, ya. Nah, ini mulai menyimpangkan dari makna yang sesungguhnya. Nabi enggak melakukan begitu. Seandainya Nabi bermaksud selain mata yang hakiki, Nabi mungkin enggak akan mengisyaratkan begitu. Nabi bahkan akan menerangkan makna yang sesungguhnya kalau memang bukan itu yang dimaksud. Karena Nabi enggak akan menipu umat, ya kan? Kalau Nabi menyebutkan suatu kata-kata yang enggak jelas bagi umat, yang umat disuruh mencari sendiri maksudnya, ini artinya Nabi tidak nasih, tidak memberi nasihat. Nabi menyembunyikan sesuatu yang umatnya disuruh mencari-cari. Sehingga seperti kata ulama, jadi kalau begitu ibaratnya kayak teka-teki. Nah, Nabi menyebutkan mata, ayo silakan kalian cari apa maksudnya. Jadi teka-teki. Ya kan? Ahaji istilahnya dalam bahasa Arab. Enggak begitu. Jadi Nabi menyebut mata, apalagi dengan isyarat, ini jelas yang dimaksud adalah mata yang hakiki. Dan ketika kita mengimani begitu tidak berarti kita menyerupakan dengan makhluk. Sama sekali tidak, karena kita menyatakan sebagaimana Allah katakan, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun. Wa huwas sami'u al basir. Dan dia Allah Azza wa Jalla Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Jadi kalau begitu pendengaran Allah tidak seperti pendengaran apapun dan siapapun. Penglihatan Allah tidak seperti penglihatan apapun dan siapapun. Penglihatan Allah dan mata Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Naam. Berikutnya, wa fi hadithi al-istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka bi'kudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya. Dalam hadis istikharah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau mengucapkan dan mengajarkan doa, Allahumma ya Allah, inni astakhiruka. Aku mohon pilihan kepadamu untuk dipilihkan, ya kan? Astakhiruka. Mohon dipilihkan. Bi'ilmika, dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika, dan mohon kemampuan. Diberi kemampuan, biqudratika, dengan kemampuanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan mohon kepadamu min fadlika, dari keutamaanmu yang al-azim, yang besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena sesungguhnya engkau adalah maha mampu. Wa la aqdir, dan aku tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau mengetahui. Wala a'lam, sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau 'allamul ghuyub, maha mengetahui urusan yang ghaib. Ya. Ini adalah doa istikharah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa doa dengan doa tersebut. Kita bisa sholat 2 rakaat, kemudian doa dengan doa itu. Ya. Yang jelas, kita ambil suatu pelajaran dari doa tersebut, yang kaitannya dengan bab kita, yaitu terdapat padanya sebutan sebagian sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yaitu di sini sifat al-ilm. Astakhiruka bi'ilmika. Aku mohon pilihan darimu. Mohon dipilihkan. Bi'ilmika, dengan ilmumu. Nah, ini menunjukkan min sifatillahi azza wa jal. Di antara sifat-sifat Allah azza wa jal adalah sifatul ilm. Allah punya ilmu. Yang kedua adalah al-qudrah. Ya. Al-qudrah. Mohon kepada Allah azza wa jal. Apa? Al-Qudrah, kemampuan. Ya, mohon kepada Allah Azza wa Jal Al-Qudrah, kemampuan. Nah, biqudratik ya Allah, dengan kemampuanmu. Nah, ini ya merupakan sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini juga termasuk sifatul zat. Termasuk sifatul zat. Al-ilm wal-qudrah. Karena tidak mungkin Allah Azza wa Jal lepas daripada al-ilm. Tidak mungkin kita katakan Allah berkehendak untuk tidak berilmu. Lain waktu Allah berkehendak untuk dirinya berilmu. Kan enggak mungkin. Jadi al-ilm itu adalah sifat yang ada pada Allah Azza wa Jal, azalan wa abadan, ya, selama-lamanya. Nah, Begitu pula al-qudrah, kemampuan. Ini juga termasuk sifatul zat. Terkait dengan sifat zat Allah Azza wa Jal. Kemampuan selalu ada pada zat Allah Azza wa Jal. Tidak akan lepas Allah Azza wa Jal dari kemampuan itu. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk tidak mampu sehingga lemah. Tidak mungkin. Jadi itu adalah sifatul zat, sifat yang terkait dengan zat Allah Azza wa Jal. Selalu Allah Azza wa Jal bersifat dengannya azalan wa abadan, selama-lamanya. Naam. Kemudian wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innakum la tad'una asamma wa la ghaiba, tad'una sami'an basiran qariba. Innakum, sesungguhnya kalian, la tad'una, tidak berdoa, tidak menyeru, asamma wala ghaiba, zat yang tuli, wala ghaiba, tidak pula zat yang ghaib, tidak ada. Tad'una sami'an basira, kalian itu menyeru, berdoa kepada sami'an, zat yang maha mendengar, basiran, zat yang maha melihat, qariban, zat yang maha dekat. Ya. Pada hadis ini, di mana Nabi SAW ketika itu mengatakan kepada para sahabatnya yang sedang memohon kepada Allah Azza wa Jal, namun sebagiannya menyuarakan dengan suara keras. Maka Nabi SAW mengatakan arbi'u ala anfusikum. Ya, jadi Nabi SAW mengisyaratkan supaya mereka tidak berteriak-teriak ketika mohon kepada Allah Azza wa Jal. Maka Nabi katakan dengan nasihat ini, innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian itu tidak sedang berdoa, memohon, menyeru zat yang tuli atau ghaib, tidak. Tapi tad'una sami'an basiran qariba. Berdoa kepada zat yang maha mendengar, basiran melihat, qariban dekat. Ya. Nah, pada hadis ini juga kaitannya dengan bab kita, terdapat di situ penetapan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Sami'an basira, maha mendengar, maha melihat. Ya. Qariban, maha dekat. Baik. Ini juga merupakan sifat-sifat zat Allah Azza wa Jal, sifat dzatiyah. Sebagaimana yang di ayat yang sering kita baca itu, ya, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. As-sam' wal basar, ini termasuk sifat zat, pendengaran dan penglihatan Allah Azza wa Jal. Di mana merupakan sifat yang selalu ada pada Allah Azza wa Jal. Azalan wa abada, selama-lamanya. Tidak mungkin suatu saat Allah tidak mendengar. Tidak mungkin suatu saat Allah tidak melihat. Ya. Itu hal yang tidak mungkin. Nah. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, pada sifat-sifat tersebut, ya, kita imani dan kita yakini bahwa Allah Azza wa Jal senantiasa bersifat dengannya. Nah, ini sifatu adzat. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu an yuhiya bil amri takallama bil wahyi. Idza aradallahu an yuhya bil amr takallama bil wahyi. Bila Allah Subhanahu wa taala arada menginginkan an yuhya bil amr untuk mewahyukan suatu perkara, takallama bil wahyi, maka Allah Azza wa Jalla berbicara dengan wahyu. Ya. Hadis ini dalam cetakan ini, dalam tahqiqnya disebutkan ada kelemahan. Ya. Ada beberapa kelemahan, wallahu a'lam. Sehingga muhaqqiq mengatakan isnaduhu fihi dha'f. Sanadnya fihi, padanya ada kelemahan. Wallahu a'lam. Saya sendiri belum melihat perincian takhrij, namun beliau atau muhaqqiq menyebutkan di sana ada Nu'aim bin Hammad. Beliau sebetulnya seorang ulama, guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hanya saja dalam hafalan hadis ada kelemahan. Juga disebutkan di sini ada Al-Walid bin Muslim yang dikenal dengan tadlis taswiyah. Ya. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, seandainya hadis ini sahih, ya di situ ada iradah, idza arada. Naam. Apabila Allah menginginkan. Yang jelas kalau sifat iradah itu jelas di ayat-ayat juga banyak, ya kan? Sehingga untuk isbat sifat al-iradah dalam hadis yang sahih, dalam ayat juga banyak. Naam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, ya kan? Hanya saja tadi kita sebutkan tentang riwayat ini karena kita dalam bab itsbat al-asma wa sifat harus berdasarkan riwayat yang sahih. Kalau ayat jelas, ya. Tapi kalau hadis harus diperiksa. Enggak boleh kita menetapkan sifat min sifatillah dengan riwayat yang lemah. Tidak boleh kita menerapkan atau menetapkan sifat min sifatillah, salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah, kecuali dengan riwayat yang sahihah. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan, seandainya pun ini lemah, ya, terkait dengan sifatul iradah, maka itu sudah ada dalam ayat-ayat dan hadis yang sahih. Nah, dan al-iradah ini merupakan salah satu sifat dzatiyah. Sifat dzat Allah Azza wa Jal dari sisi iradah itu sendiri, dalam arti ini mirip dengan sifatul kalam yang kemarin pada pertemuan yang lalu kita sebutkan, ya kan? Di mana sifatul kalam dari sisi al-kalam itu sendiri, bahwa Allah Azza wa Jal punya sifat al-kalam, itu termasuk sifat zat. Tapi terkait dengan ahadul kalam atau afradul kalam, kalam-kalam tertentu, itu terkait dengan sifatul af'al, di mana Allah menghendaki untuk bicara dengan Nabi Musa, Allah bicara dengan Ahlul Mahsyar, ya, orang-orang yang di mahsyar kelak. Nah, ini ahadul kalam termasuk sifatul af'al. Tapi kalam itu sendiri, ya, termasuk sifatul zat. Nah, iradah juga seperti itu. Dari sisi iradah itu sendiri, Allah Azza wa Jal telah memiliki sifatul iradah. Lam yazal wa la yazal. Ya. Tetap memiliki sifat iradah. Hanya saja, ketika menginginkan ini, menginginkan itu, keinginan-keinginan tertentu, sama dengan sifatul kalam. Naam. Di mana dalam ayat misalnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumu al-usr. Allah menginginkan kemudahan terhadap kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Ya, untuk kalian. Baik. Dan di sini juga ada takallama bil wahyi. Nah, takallama bil wahyi ini sifatul kalam yang pembicaraannya seperti yang tadi kita sebutkan. Ya. Di satu sisi ada sifatul zat padanya, sisi yang lain ada sifatul al-af'al. Dan untuk al-kalam juga telah ada riwayat-riwayat yang sahihah banyak, dan demikian pula dalam ayat-ayat jelas, bahkan Al-Quran itu sendiri menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-kalam karena Al-Quran adalah kalamullah. Naam. Wa fi hadithil ba'ats, dan dalam hadis al-ba'ats yaqulullahu ta'ala ya Adam fayaqulu labbaik. Nah, dalam hadis ini yang juga hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ini juga menyebutkan terkait dengan kalam, di mana dikatakan di sini al-qaul yaqulullah. Jadi terkait dengan kalam, terkadang dengan ungkapan takallama, ya, wa kallama yukallim, dengan ungkapan itu, terkadang dengan qaul yaqulu qala, ya kan? Terkadang juga dengan nida, wanada rabbuka, ya, dan menyeru. Ini semua terkait dengan al-kalam. Ini semua terkait dengan al-kalam. Nah di sini nampaknya Syekh rahimahullah ingin menitik beratkan pada al-qaul, yaqulu, al-qaul. Ya, jadi saya ingatkan lagi bahwa di sana ada ungkapan dengan al-kalam, ada ungkapan dengan al-qaul, ada ungkapan dengan an-nida, ya. Naam, itu beberapa yang sering disebut dalam ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis, wa hadithu kalamillah li'ibadihi fil mawqif, dan hadis-hadis tentang kalamullah, firman Allah, ucapan Allah li'ibadihi kepada hamba-hambanya, fil mawqif, di al-mawqif. Wa kalam al-mawqif yani di mahsyar, di padang mahsyar. Wa kalamuhu li ahli jannah, dan firman Allah Azza wa Jalla kepada penghuni surga. Wa ghairi dzalika, dan selain itu ma la yuhsa, yang tidak bisa dihitung. Banyak sekali hadis-hadis tentang itu. Dan tetap ya, kita ingatkan kembali bahwa kalamullah betul-betul sifat Allah, kalam yang bisautin yusma', dengan suara yang bisa didengar, wa huruf, dengan huruf-huruf, ya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Al-Qur'an apa? Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah? Kitabullah itu kan kalamullah. Jadi kalamullah ya huruf-huruf, suara yang didengar, kalimat-kalimat, begitu. Nah, ini perlu kita tegaskan ya hal ini. Naam. Dan kalamullah tidak seperti kalam makhluk. Nah, di antara yang disebutkan misal perbedaan antara kalamullah dengan kalam makhluk, naam, disebutkan dalam riwayat ketika Allah Azza wa Jalla berbicara dengan ahlul mawqif, orang-orang di padang mahsyar, ya, Allah berbicara di sana, disebutkan dalam riwayat itu yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba, mendengarnya orang yang jauh seperti mendengarnya orang yang dekat, semua mendengar. Nah, ini salah satu hal yang membedakan. Kalau kita bicara, kita sebagai makhluk, ya kita tahu sendiri bagaimana suara kita. Ya, suara yang lemah, terbatas. Nah, ala kulli hal, kita yakini bahwa kalamullah sesuai dengan keagungannya, kebesarannya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Naam, tidak sama dengan kalam makhluk. Dan juga jangan seperti yang dikatakan oleh orang-orang kelompok yang sesat, bahwa kalam Allah itu hanya ada pada diri Allah, tidak bisa didengar. Ya, tidak bisa didengar. Nah, ini justru pendapat yang enggak masuk akal. Yang namanya kalam kok enggak bisa didengar, itu gimana? Kalam hanya ada pada diri mutakallim, pada diri yang berbicara. Itu kalam apa yang seperti itu? Itu bukan kalam namanya. Kalau kita di kalangan kita manusia, ya, orang yang enggak bisa ngomong, dia punya dalam dirinya kemauan, keinginan, mau makan, mau minum, mau pergi, mau baca, ya kan? Mau membeli, mau memberi, ada dalam dirinya, tapi dia enggak bisa mengungkapkan. Apa kita sebut orang apa? Bisu, ya kan? Bisu itu bicara atau tidak? Tidak. Ya, tidak bicara. Bisu itu mutakallim atau ghair mutakallim? Ya, ghair mutakallim. Dia punya dalam dirinya mau ini, mau itu, dan lain-lain yang macam-macam. Tapi enggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Bisu, kita katakan. Dalam bahasa manusia, bisu. Ghair mutakallim. Nah, Allah Azza wa Jalla menerangkan kepada kita Al-Quran, Al-Karim, dengan bahasa Arab supaya difahami. Bahwa Allah Azza wa Jalla mutakallim. Ya, artinya ya enggak seperti itu kalam Allah Azza wa Jalla, tapi kalam Allah ya kalam yang ma'ruf dari sisi makna, kalam yang ma'ruf yaitu didengar dengan suara, dengan huruf-huruf, kalimat-kalimat begitu. Ya, jadi hal ini kita tegaskan karena ada sebagian pendapat tadi yang aneh. Ya, secara syariat tidak diterima, secara makna, secara bahasa juga tidak diterima. Yaitu yang mengatakan bahwa Allah itu punya sifat bicara, tapi sifat bicara Allah itu, pembicaraan Allah hanya ada pada diri Allah, enggak bisa didengar. Aneh, enggak masuk akal sama sekali. Ya, enggak disesuai dalil dan enggak masuk akal. Adapun pendapat atau keyakinan Ahlus Sunnah, bukan pendapat pribadi mereka, tapi keyakinan Ahlus Sunnah terkait dengan kalam seperti yang tadi kita sebutkan. Ya. Kalam harfin wa saut. Harfin wa saut. Dan ini suatu keyakinan yang sesuai dengan dalil dan akal. Ya, akal yang sehat. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Ya, ini beberapa contoh sifat zat, ya, dengan keterangan tadi yang kita sebutkan. Ya, tidak perlu kita ulangi. Dan masih ada lagi tentunya contoh-contoh yang lain yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.